Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladhina astofa amma ba'du. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih di kitab Al-ilmu, pembahasan tentang mempelajari ilmu agama. Kita sekarang masuk di bab ke-25. Bab Tahridun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam Wafda Abdil Qaisi Ala ayyahfadul imana wal ilma wa yukhbiru man wara'ahum. Bab anjuran Rasulullah SAW kepada utusan dari kabilah Abdul Qais untuk menghafal iman dan ilmu dan menyampaikan iman dan ilmu kepada orang-orang di belakang mereka, yaitu kampung mereka. Intinya dalam hadis ini, dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala boleh menyebutkan ada dua kewajiban yang diamalkan di dalam ilmu. Yaitu dalam masalah ilmu itu ada dua kewajiban yang harus kita amalkan. Dan itu sering sekali kita sebutkan. Yang pertama adalah masa tahammul. Masa kita belajar, sehingga kita duduk di majelis ilmu, kita menghafal, kita pelajari, dan kita fahami ilmu. Ini fase yang pertama dinamakan dengan fase tahammul. Masa mencari ilmu, kita belajar ilmu. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, maka kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase dinamakan dengan al-ada. Harus kita keluarkan zakat ilmu kita. Sehingga harus kita sampaikan ilmu itu kepada orang-orang di belakang kita. Istri kita, anak kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ilmu harus kita sebarkan. Masa kita menyampaikan ilmu itu dinamakan dengan masa al-ada. Berarti ada tahammul, ada. Dan itu nanti hukumnya berbeda. Telah kita sebutkan kalau masa tahammul tidak disyaratkan untuk muslim, balek, itu tidak disyaratkan. Sehingga orang kafir belajar, boleh enggak? Boleh. Anak kecil sebelum balek belajar, boleh enggak? Boleh. Tetapi mereka tidak boleh menyampaikan ilmu. Jika mereka menyampaikan ilmu ketika masa kafirnya atau masa kecilnya, maka ilmunya batal, tidak diakui. Karena ketika menyampaikan ilmu itu ada syarat. Syaratnya harus balig, kemudian harus akil, harus muslim. Maka orang kafir menyampaikan ilmu, walaupun ilmunya benar, ilmunya tidak bisa dijadikan rujukan kita karena dia kafir. Tetapi kalau dia itu waktu belajarnya kafir, mendapatkan hadis dari Rasulullah, ketika itu kafir dia. Setelah itu ilmunya disimpan sampai dia masuk Islam, baru menyampaikan ilmu. Hadisnya baru disampaikan ketika dia itu muslim. Maka ilmunya diambil. Sehingga ada dua fase yang harus kita jalankan dalam ilmu. Yang pertama kita mengambil ilmu dengan cara menghafal, menyimpan, dan kita fahami, setelah itu kita sampaikan kepada orang-orang di belakang kita. Kemudian setelah itu Imam Bukhari beliau berkata, waqala Malik bin Huwairith. Berkata Malik bin Huwairith, radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada kami, irju'u ila ahlikum fa'allimuhum. Pulanglah kalian ke keluarga kalian dan ajarkan kepada mereka ilmu yang kalian pelajari. Kemudian setelah itu beliau membawakan sebuah hadis di bab ini. Kita bacakan dulu, nanti kita jelaskan. Karena hadis ini pernah kita sebutkan. Yaitu beliau mengatakan, ini hadis ke-87. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, Haddathana Muhammad bin Bashar. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala, beliau berkata, Haddathana Gundar. Gundar menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Haddathana Syu'bah. Imam Syu'bah mengabarkan kepada kami An Abi Jamrah, dari Abu Jamrah qala, beliau berkata, Kuntu utarjimu baina Ibn Abbasin wa bainan nasi. Saya, kata Abu Jamrah, saya menjadi penterjemah atau perantara antara Ibnu Abbas dengan manusia, yaitu dalam belajar. Maksudnya Abdullah bin Abbas menyampaikan, setelah itu dia Abu Jamrah ini yang mengumumkan, yaitu yang mengangkat suara. Itu zaman dulu seperti itu modelnya, karena zaman dulu tidak ada mikrofon. Sehingga kalau majelis ilmu isinya ribuan orang, seperti Imam Ahmad, beliau kalau menyampaikan ilmu, yang datang 5.000 orang. Bagaimana supaya ilmu yang beliau sampaikan itu bisa didengar oleh semua orang? Kalau kita kan alhamdulillah sudah ada mikrofon. Saya ngomong semua orang bisa dengar, suara bisa tersebar kemana-mana. Zaman dulu nggak bisa. Maka zaman dulu itu ada namanya mubalig. Mubalig itu orang yang ditugaskan untuk mengangkat suara. Gurunya menyampaikan, orang itu kemudian mengangkat suara supaya didengar sama banyak orang. Maka Abu Jamrah dia mengatakan, saya tugasnya itu. Mengangkat suara untuk menyampaikan ucapan Abdullah bin Abbas kepada manusia. Faqala, Abdullah bin Abbas beliau bercerita. Inna abda wafda Abdul Qaisi atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Utusan dari kabilah Abdul Qais datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dinamakan dengan Amul Wufud. Tahun banyaknya utusan-utusan yang datang ke Madinah. Maka ketika mereka datang, mereka ketika ketemu sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, Manil qawmu? Manil wafdu? Dari mana kalian? Dari utusan mana kalian? Qalu Rabi'ah. Maka mereka mengatakan, kami dari Rabi'ah. Kabilah besar, namanya kabilah Rabi'ah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, Marhaban bil qawmi. Au bil wafdi ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang. Selamat datang utusan dari Rabi'ah, dan tidak ada kerugian bagi kalian dan tidak ada penyesalan bagi kalian ketika kalian datang ke sini. Kalau kemudian mereka bercerita, yaitu utusan ini bercerita, Inna na'tika min syuqqatin ba'idatin, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami datang dari tempat yang jauh. Sampai ke Madinah ini jauh sekali. Wabainana wabainaka hadzal hayyu min kufari mudhar. Dan antara kami dengan Madinah ada sebuah kabilah di mana kabilah ini masih kafir, dinamakan dengan Mudhar. Kabilahnya namanya Mudhar dan itu musuh kita. Sehingga ini Rabi'ah atau Abdul Qais, dia kalau mau ke Madinah harus melewati kabilah Mudhar. Dan Mudhar ini musuhnya, yaitu dia kafir. Wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haram. Maka kami tidak bisa mendatangi Madinah ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan yang diharamkan. Bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Karena bangsa Arab sangat menghormati bulan-bulan itu. Sehingga ketika masuk bulan-bulan haram ini, baru kita bisa keluar dari kampung kami menuju Madinah. Sehingga tidak bisa setiap bulan kita datang ke sini, setiap saat kita datang ke sini, nggak bisa. Kita datangnya ke sini cuma menunggu waktu ketika datang bulan haram. Famur Nabi Amrin, nukhbiru bihi man wara'ana. Tolong, wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami ilmu yang nanti akan kami sampaikan kepada kabilah kami. agar kami sampaikan dengan oleh kepada anak kami, istri kami, orang-orang yang tidak bisa ikut di sini. Nadkhulu bihil jannah. Kita ingin masuk surga ya Rasulullah. Yaitu dengan amal itu kita ingin masuk surga. Cuma kita ini utusan. Kita itu utusan. Sehingga ya kayak santri belajar di pondok, dia nanti pulang mengajarkan ilmu yang dia pelajari kepada orang di belakang mereka, yaitu orang-orang yang dia itu enggak bisa mondok. Lah dia pulang harus mengajarkan. Demikian juga utusan ini. Yaitu utusan enggak banyak, yang datang cuma beberapa orang saja. Dia datang dan enggak lama bersama Rasulullah, enggak lama. Nanti mereka pulang harus menyampaikan. Maka Rasulullah mengatakan fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada mereka empat perkara dan Rasulullah melarang mereka dari empat perkara. Ada empat perkara yang diperintahkan untuk mereka dan ada empat perkara yang dilarang untuk mereka. Amarahum, Rasulullah memerintahkan kepada mereka yang pertama bil imani billahi azza wa jalla, untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Yaitu Rasulullah mengatakan kepada mereka berimanlah kalian kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, yaitu supaya kalian itu bisa masuk surga. Ada empat perkara yang harus kalian amalkan dan empat perkara yang harus kalian tinggalkan. Yang pertama yang beliau perintahkan, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk beriman. Beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu Rasulullah bertanya, hal tadru namal iman? Kalian tahu enggak iman itu apa? Yaitu iman kepada Allah itu apa? Qalu, maka utusan ini mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjelaskan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Iman itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa iqamus shalah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, setelah ini kalau kamu sudah bisa iman, yaitu iman itu ini, yaitu iman itu apa? Syahadat. Wa iqamus shalah. Kemudian setelah itu kamu menegakkan salat. Wa itauz zakat. Kemudian kamu bayar zakat. Wa shaum Ramadan. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Wa tu'tul khumsa minal maghnam. Dan kalian harus memberikan 1/5 dari hasil ghanimah kepada negara Islam. Ini yang diperintahkan Rasulullah kepada mereka. Ada empat yang Rasulullah perintahkan kepada mereka. Tapi kalau kita hitung-hitung itu lima. Yang pertama syahadat. Iman atau syahadat. Kemudian sholat, zakat, puasa. Kemudian memberikan 1/5 dari ghanimah. Berarti kan kalau kita hitung-hitung lima. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah memerintahkan kepada mereka empat perkara, padahal kalau kita hitung-hitung itu lima. Maka kata Imam bin Wahajar, beliau mengatakan maksudnya memberikan khumus dari maghnam, memberikan 1/5 dari rampasan perang, itu bagian dari zakat. Itu karena berkaitan masalah harta. Itu bukan berdiri sendiri, tapi itu sebenarnya masuk dari zakat. Berarti intinya Rasulullah itu memerintahkan kepada mereka itu empat, atau kalau rincinya ya lima, syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian setelah itu membayar 1/5 dari ghanimah, hasil rampasan perang. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada mereka. Wa nahahum anid dubba wal hantam wal muzaffas wal muzaffat. Kemudian Rasulullah melarang mereka dari empat perkara juga. Yang pertama dubba, kemudian yang kedua hantam, yang ketiga muzaffat. Wa qala Syu'bah, dari Imam Syu'bah mengatakan wa rubbama qala Naqir wa rubbama qala Muqayyar. Kemudian yang keempat Naqir atau namanya Muqayyar. Itu ada empat perkara dan itu kita sudah pernah jelaskan hadis ini. Jadi dubba ada empat perkara yang dilarang sama Rasul untuk mereka. Dubba, hantam, muzaffat, kemudian Naqir. Apa sih ini? Ini adalah minuman khomer yang dibikin dari sumber yang berbeda-beda. Khomer itu kan banyak. Yaitu minuman yang beralkohol, memabukkan itu kan banyak. Nanti ada yang bisa dibuat dari labu. Ada juga khomer yang dibikin dari kurma. Ada juga wadah khomernya itu yang dari kayu. Jadi kayu dilubangi, setelah itu dimasukkan air di situ. atau perasan anggur. Nah, itu. Jadi intinya semua empat perkara ini adalah khomer. Dan itu telah kita jelaskan dulu hadis ini, karena ini sudah kita jelaskan hadisnya. Setelah selesai, Rasulullah memberikan empat perkara kepada mereka, memerintahkan empat perkara. Rasulullah melarang dari empat perkara. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ihfadhuhu, hafal. Tolong hafal perkara-perkara ini. Wa akhbiruhu man wara'akum. Dan tolong nanti kalau kalian pulang, sampaikan kepada orang-orang di belakang kalian. Yaitu orang-orang dari rekan kalian, keluarga kalian, tetangga-tetangga kalian yang gak bisa datang ke sini. Sampaikan. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau, oleh Imam Bukhari, dan telah kita sebutkan hadis ini. Dulu pernah kita sebutkan di dalam bab iman, di mana iman itu mencakup banyak sekali cabang-cabang keimanan yang dulu pernah kita sebutkan. Intinya di sini, intinya bab yang beliau bawakan di sini adalah kewajiban untuk belajar, dan belajar itu harus dihafal. Sehingga Imam Bukhari di sini mengatakan anjuran babnya itu, beliau mengatakan anjuran Rasulullah kepada Abdul Qais, yaitu rombongan yang datang dari kabilah Abdul Qais, ayah fadul iman wal ilmah, untuk menghafal. Sehingga belajar itu harus dihafal, tidak bisa tanpa dihafal. Harus dihafal ilmu itu. Setelah dihafal, wa yukhbiru man wara'ahum, setelah itu harus sampaikan. Maka ilmu itu tidak bisa tanpa dihafal, tanpa disimpan. Ilmu itu harus kita simpan. Kita dapat ilmu, itu seperti, kalau kata Imam Syafi'i, seperti kita itu mencari binatang buruan. Jadi kayak kita itu masuk hutan belantara, setelah itu kita itu mendapatkan binatang buruan dengan susah payahnya. Maka binatang buruan yang sudah kita susah payah kita dapatkan, harus kita ikat. Nah, mengikat itu namanya menghafal. Mengikat itu menghafal. Dan menghafal itu nanti kata perlu ada dua. Menghafal itu kalau bahasa hadisnya, kalau kita belajar ilmu hadis itu namanya dinamakan dengan dobet. Bahasa, yaitu istilah menghafal ilmu itu namanya dobet. Sehingga nanti ini rawi ini hadisnya sahih, atau dinamakan gelarnya itu dengan fiqoh. Kalau bahasa hadisnya itu fiqoh. Fiqoh itu apa? Orang yang hafalannya kuat sekali. Hafalannya kuat. Itu namanya fiqoh. Nanti orang yang fiqoh, yang hadisnya sahih, itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi imam. Kalau sudah julukannya imam, itu sudah gak main-main. Hafalannya luar biasa. Kuatnya luar biasa hafalannya. Nanti kalau hafalannya itu ada kekeliruan, beberapa riwayat yang disampaikan itu kok keliru. Dia itu menghafal keliru, atau rancu, atau bercampur dengan riwayat yang lain, maka nanti turun derajatnya. Turun derajatnya. Maka nanti namanya soduk. Terpercaya dalam ilmu, cuma ada kekeliruan sedikit. Nanti tingkatan hadisnya hasan. Jadi, kan kita tahu bahwa hadis itu kan ada tiga. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih, hasan, dhaif itu masalah apa ini? Tingkatan seperti ini masalah hafalan. Masalah kekuatan hafalan. Sedangkan yang dhaif, ini rawinya dhaif, sehingga hadisnya didhaifkan. Kenapa? Karena hafalannya kacau. Banyak kacaunya hafalannya. Sehingga akhirnya apa? Dhaif. Tidak diambil ilmunya. Nah, dobet atau kemampuan untuk menyimpan ilmu, menghafal ilmu, itu ada dua. Dobet itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan dobtus sudur, hafalan di dalam hati, dihafal yaitu dalam hati. Yang kedua, dhabtus sutur. Jadi ada sudur, ada sutur. Kalau sutur itu menghafal ilmu dengan tulisan. Jadi ilmu itu ditulis. Nanti kita sampaikan apa yang kita tulis. Ya, itu namanya juga menghafal. Tapi menghafalnya di tulisan. Oleh itu kan Imam Syafi'i beliau mengatakan, yaitu al-ilmu sayyidun. Ilmu bagaikan binatang buruan, wal-kitabatu qayyiduhu. Dan tulisan seperti tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibali wa wathiqah. Maka, kalau kamu mendapatkan binatang buruan, yang sudah kamu dapatkan capek-capek, ikatlah dengan ikatan yang kuat. Wa minal hamaqati antazila ghozalatan. antasida ghozalatan, termasuk bungung atau bodoh. Orang yang capek-capek cari binatang buruan di hutan belantara, dapat kijang, setelah itu kijangnya dibawa, bawa ke pasar tanpa diikat. Setelah itu kijangnya hilang lagi. Dan ilmu seperti itu. Ilmu kalau kita nggak dihafal, kita nggak menghafal ilmu, ilmu akan hilang. Menghafalnya bisa dalam hati, tapi dalam hati itu nggak mudah. Karena cepat lupa. Namanya kita itu, orang kita itu kalau masalah ilmu itu cepat sekali lupa. Maka kalau bisa itu dua-duanya. Kita secara hati kita punya ilmu dalam hati kita, dan kita juga secara tulisan, buku ada. Tulisan ada. Nah itu kalau kita itu belajar sama guru, buku yang paling mahal, bayita ya, itu adalah buku catatan kita belajar sama guru kita. Itu paling mahal. Nah itu dulu ini ceritanya. Ketika saya di Yaman itu kan kita punya buku banyak. Kita sampai, saya itu punya 3 karton bukunya itu di sana itu. Tapi kan tidak semua buku itu saya pelajari dengan guru saya. Ada buku-buku yang sifatnya bacaan pribadi. Bukan buku untuk kurikulum pembelajaran lah itu. Ya kita beli untuk kita koleksi lah istilahnya itu. Kita baca-baca untuk pribadi. Tapi kita nggak belajar sama guru kita buku itu. Ada buku-buku yang sifatnya buku kurikulum yang kita pelajari sama guru. Sehingga kita duduk di guru, kita tulis faedahnya itu. Dan ini cerita ya. Ini cerita saja waktu kita dulu belajar di Yaman. Kita kalau belajar di Yaman itu pasti kita bawa rekaman. Rekaman kita dulu itu masih kaset. Kaset yang pakai pita itu. Zaman dulu. Belum ada rekaman HP Android, belum ada zaman itu. Maka kalau kita belajar sama guru, guru kita itu nyampaikan faedah itu banyak sekali. Sehingga kita itu nggak mungkin bisa menulis di majelis itu nggak mungkin. Maka kita rekam. Guru kita ngomong apa saja harus kita pahami. Apa sih ucapan guru itu kita pahami. Memahamkan kitab ini. Pahami, selesai. Paham kita selesai pengajian atau dars itu selesai. Malamnya kita dengar lagi. Baru kita tulis pelan-pelan. Tulis sampai terkadang satu buku itu penuh tulisan. Faedah-faedah dari guru kita. Terkadang satu kitab kita belajar sampai 3 kali, 4 kali. Sehingga sampai penuh tulisan itu faedahnya banyak sekali. Lah, ketika kita pulang ke Indonesia, waktu itu karena kita itu kayak kondisi sekarang di Sudan. Sudan kan sekarang lagi berkecamuk perang ini. Akhirnya mahasiswa penuntut ilmu dipulangkan oleh pemerintah gratis, yaitu semua dipulangkan karena kondisi perang. Kan di Sudan kayak gitu. Mahasiswa-mahasiswa sana, penuntut ilmu sana kan sekarang dipulangkan semua. Kondisi perang. Ketika kondisi seperti ini, semua buku nggak bisa kita bawa. Nggak mungkin semua, kita bawa semua nggak mungkin dalam pesawat. Akhirnya waktu itu saya terpaksa harus membawa cuma 1/3 saja nggak mungkin dari ilmu buku saya. Semuanya harus kita tinggal. Harus kita tinggal semuanya ini. Akhirnya kita pilih-pilih mana buku-buku yang akan kita bawa ke Indonesia dan mana yang kita tinggal. Akhirnya yang saya pilih cuma buku-buku yang saya pelajari sama guru saya. Selain itu kita tinggal semua. Sampai saya itu ninggal di sana 3 karton. Itu masih di sana. Dan sekarang yo hilang. Nggak tahu, kita taruh dulu di kedutaan Indonesia. Cuma rupanya gudangnya banyak sekali, gudang buku di sana. Akhirnya setelah itu hilang, wes kemana nggak tahu. Akhirnya kita pulang, apa yang kita bawa? Saya pulang ke Indonesia itu, yang saya bawa cuma ilmu yang saya simpan di hati saya, yang dulu pernah saya hafal, ketika kita belajar, dan ilmu buku yang dulu kita pelajari dari guru kita, kita tulis. Itu dok. Selain itu, alhamdulillah teknologi semakin canggih. Setelah itu sudah mulai ada PDF. Sekarang kan kita PDF di HP, satu HP saja bisa menyimpan jutaan kitab sekarang ini kan itu. Dimudahkan dengan teknologi yang ada. Cuma PDF ini cuma fotokopi buku. Jadi butuh difoto. Kalau kita belajar sama guru, susah sekali untuk kita catat tulisan ini. Sehingga apa? Ya sudah. Pokoknya kalau buku-buku bacaan, ya kita pakainya PDF. Sedangkan kitab yang dulu pelajari sama guru kita, ya itu kita ajarkan untuk pondok pesantren. Nah itu kalau saya ngajari pondok, itu bawanya buku-buku yang ada tulisan dari guru kita. Karena santri-santri butuh faedah. Ketika kita ngajar kitab, mereka butuh faedah-faedah tambahan. Faedahnya dari mana kita dapatkan? Dari guru kita. Sedangkan kalau kajian-kajian seperti ini, yaitu kajian umum seperti ini, cukup dari buku asli saja cukup. Menjelaskan buku asli saja sudah banyak. Jadi maksudnya di sini intinya itu, menghafal ilmu itu bisa dengan cara dua. Bisa dimasukkan atau disimpan ilmu itu dalam hati. Dan kalau kita ya ini, kita itu kalau belajar satu kitab, tahapannya itu nggak mudah. Satu kitab itu kita duduk di hadapan guru, kita dengar saja, kita pahami, tanpa menulis. Nggak boleh menulis kita itu. Karena kalau digabungkan antara mendengar dan menulis itu banyak kelirunya. Sehingga nanti kalau kita pulang ke rumah, kita baca tulisan kita, kacau pemahaman kita itu. Kenapa? Karena menggabungkan antara pemahaman dan tulisan tangan itu nggak mudah, susah. Terkadang tulisannya keliru nanti nulis, karena cepat keliru semua kan itu. Kita baca, pemahaman kita keliru. Bukan karena gurunya keliru, tapi kita yang nulis keliru. Setelah kita baca, keliru pemahaman kita. Sehingga kalau kita itu belajar, kita duduk di hadapan guru itu, kita mendengar, pahami. Malamnya kita dengar lagi kajiannya, tulis lagi. Besok paginya kita hafal. Sebelum kita belajar lagi sama guru, kita hafal. Sehingga mungkin ilmu itu. Apalagi sampai selesai kitab diulang lagi. Dua kali, tiga kali, empat kali. Sampai kita itu ya saking ngelodoknya ilmu kita zaman dulu ya, waktu di Yaman. Sampai guru-guru kita itu kalau ngajar nggak bagi kitab. Saking hafalnya kitab itu. Kita pun juga ikut guru kita. Kita kalau ngajar kitab itu nggak bagi kitab. Ngajar kitab misalnya Usul Salasa, Kitab Tauhid. Karena sudah hafal semua kitab-kitab itu. Sehingga faedah-faedahnya pun sudah hafal karena saking kelotoknya kita ini zaman dulu. Kan setiap masuk pelajaran, kita masuk kelas, misalnya, tanya satu persatu faedah kemarin. Ada yang nggak bisa, libur. Nggak ada pelajaran sekarang. Di muroja, dihafal. Sehingga bukan kayak orang kuliah, orang sekolah, ujian baru kita ngafal kitab sehari semalam, dikebut sehari semalam. Nggak. Kita sistem mulazamah setiap hari ditanya. Nggak ada namanya ujian kayak sekolah, nggak ada. Tapi setiap hari ditanya. Hafalannya, setoran hafalan, setelah itu ditanya, kemarin kita sampaikan masalah ini, ayo, masalahnya apa? Terus, kalau ada masalah yang disampaikan sama guru, kok nggak terjawab di pelajaran berikutnya, libur. Libur, sudah kalian murojaah dulu. Murojaah dulu, nggak boleh, gitu. Kalian belajar. Lanjutkan kalau faedah yang kemarin disampaikan belum dihafal. Sehingga benar-benar ilmu itu ngelotok, kalau kita di sana itu ngelotok, dan itu kita rasakan. Jadi intinya, ilmu itu harus dihafal. Ketika sudah dihafal, jadi sudah. Kalau sudah terhafal itu kan berarti kan sudah dipertanggungjawabkan. Ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ilmunya itu benar. Benar itu bisa dihafal, disimpan, sehingga tidak berubah ilmu ini. Setelah itu baru nanti ilmu itu disampaikan kepada yang lain. Nah, maka kita belajar, setelah itu kita pulang bawa ilmu yang kita ajarkan. Ilmu kita kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan kepada Qabilah Abdul Qais, ihfadhuhu, tolong hafal ucapan tadi. Empat perkara yang saya perintahkan dan empat perkara yang saya larang dari kalian, hafal, wa akhbiruhu man wara'akum, dan tolong kabarkan, sampaikan ilmu ini kepada orang-orang di belakang kalian. Imam Bukhari dalam bab ini beliau membawakan ucapan juga dari Malik bin Huwairits, cuma beliau tidak menyebutkan riwayatnya, sanadnya secara utuh enggak, karena beliau ingin menguatkan saja. Nanti hadisnya beliau sampaikan nanti di pembahasan sholat atau kitab sholat, nanti beliau menyampaikan riwayat itu. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Malik bin Huwairits, irju'u ila ahlikum, pulanglah kalian semua sekarang ke keluarga kalian, fa'alimuhum, dan ajarkan ilmu ini kepada keluarga kalian. Ada seorang sahabat namanya Malik bin Huwairits, saya bacakan riwayatnya yang utuh, tapi nanti disebutkan oleh Imam Bukhari nanti di kitab sholat ada. Cuma di sini enggak disebutkan secara utuh riwayatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, ini saya sebutkan saja karena Imam Bukhari hanya menyebutkan inti hadisnya. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Musanna, haddatsana Abdul Wahhab, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab, haddatsana Ayyub, Imam Ayyub mengabarkan kepada kami an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah. Haddatsana Malik bin Huwairits, Abu Kilabah mengatakan, Abu Kilabah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ini nanti dari sini kita faham bagaimana model pondoknya Rasulullah itu seperti apa. Pondoknya Rasulullah itu seperti apa, cuma nanti kita fahami ya. Beliau bercerita, ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mendatangi Madinah. Kami datang ke Madinah. Wa nahnu syababatun, dan kami anak-anak muda. Yaitu kami itu anak-anak muda yang mutaqaribun, umur kami itu hampir sama. Ya, satu leting lah kita itu, seleting. Fa'akomna indahu isyrina laylatan. Kami tinggal di masjid, atau di, ya, di masjidnya Rasulullah. Kami tinggal di sana selama 20 hari. Belajar. Yaitu kita niatnya untuk belajar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan. Dan Rasulullah itu sangat lembut. Beliau itu sangat sayang sama kita. Falamma dhanna anna qad ishtahina ahlana. Setelah kami itu duduk di situ, belajar di situ selama 20 hari, Rasulullah itu melihat kita. Melihat kita itu kayak sudah kangen dengan keluarga. Kita itu sudah, ya, baru 20 hari. 20 hari itu kita sudah kangen dengan keluarga kita. Maka Rasulullah melihat kita itu, kayak sudah, kita itu gak konsentrasi belajarnya ini. Rasulullah itu mengira kita itu sudah kangen dengan keluarga kita. Qad ishtaqna, kami itu pengen ketemu dengan keluarga kita. Maka setelah itu Rasulullah, sa'alana amman tarokna ba'dana. Akhirnya Rasulullah tanya sama kita, kamu punya keluarga siapa yang masih hidup? Maka kami ceritakan, saya masih punya ini, wahai Rasulullah, saya punya ini, punya tetangga ini, semuanya sebutkan. Kami ceritakan. Fa'akhbarnahu, kami mengabarkan kepada Rasulullah tentang keluarga kami. Qala, maka Rasulullah mengatakan kepada kami, irju'u ila ahlikum. Sudah kalian pulang dulu. Pulanglah kalian ke rumah kalian. Fa'akimu fihim. Dan kamu, kalian, ya, tinggallah bersama keluarga dulu. Wa'allimuhum. Dan ajarkan ilmu ini kepada mereka. Wa'muruhum. Dan perintahkan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kalian pelajari. Wa'zakaru asya. Dan Rasulullah menyebutkan beberapa perkara. Ahfaduha. Yang saya bisa menghafal sebagian. Aula ahfaduha. Tapi sebagian saya tidak bisa menghafal. Yaitu yang disampaikan sama nasihat Rasulullah sebelum kami pulang. Setelah itu Rasulullah mengatakan. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Nanti kalau kalian itu pulang, sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Kamu di sini sudah melihat bagaimana saya sholat. Nanti kamu kalau pulang, kalian ajarkan tata cara sholat saya ini kepada mereka. Fa'idha hadurati sholah. Kalau sholat sudah tegak, sudah, yaitu waktu sholat sudah datang, fal yu'adzin lakum ahadukum. Salah satu di antara kalian yang menjadi mu'adzin. Salah satu di antara kalian nanti menjadi mu'adzin. Fal ya'ummukum akbarukum. Dan nanti yang menjadi imam bagi kalian adalah yang paling tua. Di antara kalian ini siapa umur yang paling tua nanti yang menjadi imam. Ini hadis yang lengkap dari Malik bin Huwairits. Imam Bukhari tidak menyampaikan semua secara lengkap, karena beliau nanti akan menyampaikan nanti di kitab sholat. Tapi Imam Bukhari mengambil faidah yang diinginkan oleh beliau dalam bab ini. Yaitu Rasulullah mengatakan, irju'u ila ahlikum. Pulanglah kalian ke rumah kalian. Fa'alimuhum. Dan tolong ajarkan ilmu ini kepada keluarga kalian. Kalau kita perhatikan di sini, berarti pondok pesantren Rasulullah itu ada. Pondok pesantren zaman Rasulullah itu ada. Tapi modelnya nggak seperti kita. Jadi apa itu pondok pesantrennya Rasulullah itu? Masjid. Di mana ada Rasulullah, para sahabat-sahabat kibar, di situ kumpul. Terkadang Rasulullah menyampaikan ilmu, ada para penuntut ilmu yang datang itu bisa menghafal. Terkadang mereka tidak menghafal, tapi mereka melihat sholatnya Rasulullah itu seperti apa. Bacanya Rasulullah itu ketika sholat itu seperti apa. Nanti mereka pulang, mereka mengajarkan. Mereka mengajarkan, dan itu banyak. Ketika Rasulullah di Madinah, para penuntut ilmu yang modelnya seperti ini banyak. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan belajar cuma 3 tahun dia. Tidak lama. Tapi fokus. 3 tahun fokus. Tidak kerja, kemudian tidak belajar terus dia. Akhirnya apa? Mendapatkan ilmu ya banyak sekali Abu Hurairah. Walaupun cuma 3 tahun. Walaupun cuma 3 tahun. Maka Rasulullah, beliau membuat sebuah kamar di sebelah masjid beliau. Kamar disediakan bagi para penuntut ilmu yang datang ke Madinah dan mereka enggak punya rumah. Yang dinamakan dengan suffah. Kamarnya itu namanya suffah. Sehingga orang-orang yang tinggal di sini, dinamakan dengan ahlu suffah. Orang-orang yang tinggal di kamar suffah, karena mereka nggak punya rumah. Datang, setelah itu mereka nanti pulang. Dan itu banyak, orang seperti ini banyak. Datang, belajar sama Rasulullah, setelah itu pulang. Bahkan kalau Abu Bakar, demikian juga Umar. Abu Bakar, Umar modelnya kalau beliau kan punya kerjaan. Karena beliau sudah sebagai seorang pedagang. Maka modelnya beliau itu giliran sama budaknya. Hari ini beliau yang bersama Rasulullah, budaknya bekerja. Selesai dari Rasulullah, Abu Bakar pulang ngajari budaknya. Tadi Rasulullah seperti ini. Budaknya hafal. Setelah itu besoknya budaknya belajar, Abu Bakar yang kerja. Nanti ketika sudah selesai, budaknya pulang ditanya, Rasulullah tadi seperti apa? Oh Rasulullah tadi saya melihat seperti ini. Rasulullah ngomong seperti ini. Dihafal sama Abu Bakar. Sehingga bahwa itu modelnya, belajarnya zaman dulu pondoknya itu seperti itu. Sehingga pondoknya itu bukan kayak sekolah khusus, di mana itu cuma sekolah kayak kita modelnya seperti ini, pondok pesantren, bukan. Tapi itu kayak kehidupan. Jadi pondoknya itu pondok kehidupan istilahnya itu. Sehingga Rasulullah itu menjalankan kehidupan normal manusia. Rasulullah sholat ke masjid, Rasulullah ngobrol dengan para sahabat, nanti ada masalah apa, Rasulullah kumpulkan para sahabat, diskusi. Ya kayak orang hidup lah, biasa gitu, orang hidup. Lah penuntut ilmu itu menyertai terus. Rasulullah itu seperti apa. Sehingga malah banyak ilmu yang ini mungkin sudah hilang di kita. Maka lemahnya sistem pendidikan zaman kita itu karena lemahnya di sini. Kita itu bukan belajar ilmu kehidupan. Tapi itu kita hanya belajar ilmu teori yang belum tentu bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita. Gitu. Kebanyakan ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah, kuliah, bahkan terkadang di pondok pesantren, kita itu tidak bisa mengamalkan ilmu itu di masyarakat kita, gitu, di kehidupan kita. Karena kita belajar teori, belum tentu itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Kalau zaman Rasulullah enggak, Rasulullah itu mengajarkan ilmu kehidupan. Sehingga Rasulullah itu hidup normal dengan para sahabat, tapi para sahabat merekam. Semua gerakan Rasulullah, semua sabdanya beliau, ucapannya beliau, ibadahnya beliau, direkam semua. Contohnya gini ya, contohnya saya gambarkan, dan itu memang beda antara ilmu kehidupan dengan ilmu teori. Rasulullah mengajarkan sholat dengan para sahabat, apakah caranya itu diadakan daurah sehari, praktek sholat secara lengkap? Tidak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Caranya sholat normal, kayak biasa. Rasulullah sholat, bahkan terkadang pengen supaya di belakang itu tahu gerakan sholat, Rasulullah naik mimbar terkadang. Terkadang, tapi itu enggak sering. Terkadang, sekali dua kali saja. Seringnya ya Rasulullah itu sholat biasa. Nanti para sahabat Rasulullah ngangkat suara, ketika doa, ketika zikir, para sahabat mendengar, oh bacanya seperti ini ya, Rasulullah. Nanti kalau terjadi sesuatu, misalkan halilintar, jedier, Rasulullah berdoa untuk dirinya sendiri, para sahabat mendengar, oh ucapannya seperti ini ketika seperti itu. Nanti ketika ini terus, jadi kehidupan. Itu namanya ilmu. Namanya ilmu kehidupan. Dan sebenarnya sistem pondok ini masih ada. Sistem pondok seperti ini masih ada. Masih terwariskan. Itu di Sumatera. Di Sumatera itu masih terwariskan. Jadi ada namanya surau. Namanya surau. Kalau di Sumatera itu ada namanya pondok surau. Surau. Jadi orang sebelum merantau, orang-orang Padang, saya dapat banyak informasi dari teman-teman saya yang di Padang itu. Jadi orang-orang Padang sebelum mereka merantau, mereka itu harus mondok di surau. Di masjid lah, masjid atau musola. Di dalamnya itu ada kiai dan bunyai istilahnya itu. Lah mereka tinggal di sana. Hidup bersama kiai itu banyak belajar ilmu agama dan yang lainnya. Sebelum nanti mereka keluar dari kampung halaman atau istilahnya namanya merantau. Istilahnya mereka ini. Sehingga ada namanya pendidikan surau. Pendidikan surau. Dan itu namanya belajar yang terwariskan. Dan itu namanya belajar kehidupan. Sehingga mereka itu bersama Pak Kiainya. Pak Kiai nanti kerja di ladang, ya ikut. Membersamai Pak Kiai. Pergi ke sawah, ya ikut. Sehingga kehidupan bersama Kiai. Hidup bersama Kiai. Gimana sih Kiai itu hidup kan? Itu yang dipelajari sama murid-muridnya. Belajar adabnya dari Kiainya. Ketika ketemu tamu seperti apa. Ketika jual beli seperti apa. Sehingga itu dipahami, dipelajari, direkam. Itu nanti akan menjadi model ketika ini orang-orang itu akan merantau ke luar negeri. Keluar negara mereka atau keluar kotanya mereka. Sehingga ilmu yang mereka pelajari itu ilmu kehidupan namanya. Ilmu kehidupan. Sehingga menghasilkan orang-orang Padang ini atau orang-orang Sumatera. Kalau mereka sudah merantau, kuat sekali. Ilmunya mereka kokoh. Karena ilmunya ilmu kehidupan yang mereka pelajari. Apakah ini bisa kita terapkan di pendidikan kita? Yang menjadi masalah ini, kita itu sekolah bukan untuk hidup dengan ilmu itu. Jadi kita terkadang belajar itu ilmu yang kita pelajari untuk bukan untuk kehidupan kita. Tapi hanya untuk dapat kertas, hanya dapat gelar, hanya untuk ketenaran, hanya untuk ya teori saja. Gitu. Apakah bisa kita praktekkan di kehidupan kita? Belum tentu. Belum tentu bisa kita praktekkan. Sehingga ilmu itu dipelajari bukan untuk diamalkan. Dan itu jadi masalah. Masalahnya kita itu, jadi nanti ada banyak masalah kalau kita pelajari, ya sistem pendidikan itu banyak masalah. Di antara masalah sistem pendidikan kita, belajar bukan untuk diamalkan. Itu jadi masalah. Sehingga ilmu kita enggak barokah. Ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang bisa melahirkan amal. Sehingga kita punya ilmu satu, tapi mengeluarkan amal soleh, gitu. Amal kebaikan. Itu namanya ilmu yang barokah. Sedangkan ilmu yang kita pelajari tidak menghasilkan amal, maka itu ilmunya itu enggak barokah. Nah, itu jadi problem kita. Sehingga kita belajar ilmu yang enggak bisa kita praktekkan. Coba kalau seandainya kita itu belajarnya seperti, kalau kita diaman ya, kita dapatkan seperti ini masih ada. Sistem seperti ini. Namanya mulazamah. Mulazamah itu apa sih mulazamah itu? Mulazamah itu bukan belajarnya di masjid. Bukan itu yang dimaksud mulazamah. Belajarnya kayak enggak ada kursi, duduk, lesehan seperti, bukan kayak gitu. Mulazamah bukan itunya. Mulazamah itu sistem di mana kita bersama guru. Kayak kita itu anaknya guru itu. Gitu. Kemana-mana kita itu bersama guru. Itu namanya sistem mulazamah. Contohnya gini, sistem mulazamah yang ini kita praktekkan juga di pondok kita. Namanya santri belajar itu ya sama ustadz satu. Sampai mumpuni. Terus sehingga tahu sekali sama gurunya itu. Kayak orang tuanya sendirilah guru itu. 24 jam ya bersama guru itu. Itu namanya sistem mulazamah. Sehingga dia itu belajar dari kitab kalian kecil. Nek, terus guru kita yang paling tahu. Kamu sudah layak untuk pindah kitab atau belum? Ulangi lagi lah. Sehingga apa? Sehingga belajarnya itu benar-benar mulazim. Yulazim. Yulazim itu membersamai guru. Namanya membersamai guru. Itu namanya yulazim. Dan itu pondok-pondok lama seperti itu. Sehingga kiai itu benar-benar murid mondok di pondok pesantren itu kayak hidupnya itu ya kayak hidup bersama kiai lah. Hidup bersama guru. Bahkan gurunya kerja ya muridnya ikut. Muridnya ikut. Ke sawah, ke ladang. Seperti itu. Jadi hidupnya bersama kiai, bersama guru lah. Gitu. Kalau sekolah kita kan enggak. Sekolah kita masuk kelas, jam pertama yang ngajar guru ini, jam kedua guru itu, jam ketiga guru lain lagi, jam keempat guru lain lagi. Sehingga apa kita enggak tahu ini, kita itu mau bersama siapa ini kan. Gitu. Nanti selesai sekolah, KPM selesai, jam pelajaran selesai, ya pulang kita sendiri-sendiri, guru kita juga pulang sendiri, sudah enggak ketemu lagi setelah itu. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga apa? Pendidikan karakternya enggak kuat. Teorinya pinter. Tetapi karakternya enggak terbangun. Kenapa? Karena karakter, pendidikan iman, pendidikan adab, pendidikan karakter, itu tidak diajarkan. Ya, kalau kita istilahkan itu tidak diajarkan, tapi ditularkan. Bukan pelajaran adab, ayo kita belajar iman sekarang, ayo kita belajar sabar. Sabar itu dalamnya ini. Apakah kalau orang itu sudah lulus dari pelajaran itu, pasti dia itu menjadi orang penyabar, hafal hadis-hadisnya dia itu? Belum tentu. Karena sabar itu adab. Adab itu tidak bisa diajarkan kayak teori seperti ini, tidak. Tapi diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Dan itu butuh waktu lama. Maka itu kalau imam zaman dulu ya, zaman dulu itu ketika Imam Ahmad misalkan, beliau menyampaikan ilmu, muridnya 5.000 orang. Yang 500 murid-murid pilihan itu duduk di depan. Tidak boleh duduk depan kecuali orang yang pilihan. Yang mereka duduk memang untuk mencatat ilmu. 500 boleh mencatat. 4.500 duduk hanya untuk belajar adab. Sekarang pelajarannya apa? Kisah belajar adab. Mereka duduk di majelisnya Imam Ahmad cuma belajar adab. Cuma belajar adab bagaimana murid senior itu punya adab dengan gurunya. Menghormati gurunya. Adab ketika gurunya itu salah ditegur caranya seperti apa. Jadi orang-orang murid-murid baru itu harus belajar cara seperti itu. Duduknya seperti apa. Menghormati majelis ilmunya seperti apa. Itu kan harus dipelajari. Kalau murid senior paham. Zaman dulu itu namanya majelis ilmu. Zaman dulu kayak sholat. Orang masuk majelis ilmu kayak kita itu sedang sholat. Tidak boleh ada suara. Bahkan zaman itu orang gerak sedikit diusir. Zaman itu. Seperti Imam Waqi bin Jarrah itu beliau. Ini namanya adab. Dan itu gak bisa diajarkan tuh. Ini bisa ditularkan. Imam Waqi bin Jarrah gurunya Imam Syafi'i. Yang masyhur sekali Imam Syafi'i mengadukan kepada beliau tentang hafalannya itu. Beliau kalau sudah masuk di majelis ilmu, mulai pengajian, seperti kita itu sedang sholat khusyuk semua. Suatu ketika itu, beliau melihat ada santri yang beliau sudah mulai ngasih kajian, ada yang sedang melancipi pena. Akhirnya beliau katakan, sudah, ini bukan majelis ilmu. Tutup kajian, pulang beliau. Kalian gak punya adab dalam majelis ilmu. Cuma satu santri melancipi pena, beliau keluar. Kenapa? Karena majelis ilmu gak boleh seperti ini. Coba ya kan, hebatnya majelis ilmu sama dulu. Saking ta'zimnya mereka kepada majelis ilmu, sampai ada seorang guru ketika menyampaikan ilmu, disengat kalah jengking. Beliau tetap lanjutkan. Lanjutkan sampai wajah beliau itu sudah biru. Selesai pengajian, pingsan beliau. Murid-muridnya bingung, ada apa ini? Rupanya ketika diangkat, bawahnya itu ada kalah jengking. Setelah itu ketika diobati, beliau ditanya, "Wei, Syekh, kenapa enggak diberhentikan?" Maka beliau mengatakan, "Saya tidak berani memotong sabdanya Rasulullah SAW. Saya akan lanjutkan sabdanya beliau, selesai baru saya selesaikan majelis ilmu." Kenapa? Ta'zimnya mereka kepada majelis ilmu itu luar biasa. Lah itu namanya adab. Ini di tulisan itu ada, cuma ini bukan ilmu teori. Orang terkadang baca, faham. Belum tentu dia itu bisa mempraktekkan. Namanya adab. Adab di majelis ilmu, adab bersama temannya, adab naruh buku. Naruh buku itu ada adabnya. Bukan buku taruh di bawah seperti ini. Enggak punya adab terhadap kitab kan ilmu. Demikian juga seperti guru saya itu, Syaikhul Hasan, pernah marah beliau. Beliau masuk masjid. Setelah itu beliau itu lihat mushaf. Lagi baca lah. Masih beliau ketika jalan itu baca. Setelah itu ada hafalan beliau mungkin yang lupa membuka. Di mushaf itu ada tekukan-tekukan. Ya biasalah mushaf-mushaf. Terhadap orang baca kan tekuk-tekuk. Bahkan terkadang coret-coret. Dia namanya murid lah, santri. Marah beliau. Setelah itu beliau maju ke depan langsung ceramah tentang adab penuntut ilmu bersama dengan kitab. Bagaimana sih kita itu punya adab dengan kitab? Cara menulis kitab tulisan faedahnya itu seperti apa? Itu diajari. Coretnya ngasih coretan apa tanda coret ke bawah ini penting. Kemudian kasih stabilo dan yang itu pun ada adabnya. Nggak main-main. Demikian juga sama kakak kelasnya, sama adik kelasnya, sama gurunya. Bagaimana menyapa gurunya, ketemu dengan gurunya. Itu semuanya ada adab. Dan itu tidak bisa diajarkan. Itu hanya bisa ditularkan. Orang kita mendapatkan adab yang kuat. Karena kita itu sudah lama berkumpul dengan orang-orang yang beradab. Sehingga itu namanya belajar adab seperti. Bukan kita itu kajian takbir akbar. Setelah itu selesai kajian menjadi orang yang beradab semua. Enggak. Terkadang kita hafal hadisnya. La taqdo falakal jannah misalkan itu. Anak TK saja hafal. Tapi mereka enggak tahu namanya orang yang sabar itu seperti apa gitu. Nah itu intinya kalau zaman dulu namanya pondok pesantren itu pondok pesantren kehidupan. Sehingga Rasul itu di masjid hidup seperti normal manusia biasa, tapi penuntut ilmu itu mereka. Rasul itu seperti apa sih kehidupan beliau itu? Nah itu pondoknya Rasul dulu seperti itu. Dan Rasulullah itu ketika melihat para penuntut ilmu itu sudah mulai bosan, mereka kangen dengan keluarga, Rasul izinkan untuk pulang. Pulang kalian, pulang. Ngapain kalian di sini lama-lama? Kalian nggak konsentrasi kalau seperti ini. Cuma 20 hari loh bayangin. 20 hari saja itu, para sahabat, ini sahabat mulia loh. Gurunya Rasulullah itu. Itu saja bosan terkadang kita ini. Bosan. Sampai akhirnya terkadang kangen dengan keluarga itu ada gitu. Baru 20 hari loh bayangin itu. Dan mereka para sahabat, gurunya Rasulullah langsung kan gitu. Itu saja bosan, kangen keluarga itu ada. Apalagi kita, santri-santri kita, anak-anak kita mondok setahun gak boleh pulang kan gitu. Wah, ceduh, mau pecah kepalanya kan gitu. Bahkan terkadang dijenguk orang tuanya gak boleh kan gitu. Suruh nelpon sama orang tuanya gak boleh juga terhadap peraturan kan gitu. Sampai stres anak itu. Sehingga wajar kalau seandainya banyak yang menjuluki sekolah itu penjara agama. Jadi pondok pesantren itu kayak penjara agama. Penjara, tapi modelnya di atas namakan agama kan gitu. Banyak yang juluki seperti itu. Karena sistemnya seperti itu memang itu. Coba kalau kita melihat Rasulullah saja. 20 hari saja, Rasulullah sudah melihat mereka itu sudah kangen. Udah kalian pulang dulu, pulang. Tapi ketika kalian pulang, tolong ingat. Berikan wasiat. Nanti kalau masuk waktu sholat, azan. Salah seorang di antara kalian, nanti yang menjadi imam yang paling tua di antara kalian. Dan nanti tolong kalau sampai ke rumah, ajarkan ilmu itu. Sehingga apa? Tidak dipaksa kamu harus seni setahun. Nggak boleh pulang setelah itu kan. Ya, bebas. Coba ingat, pondoknya Rasulullah itu bebas. Kita mau belajar, ya belajar. Kita bosan belajar, ya kerja. Kita bosan keluar belajar, bosan itu ada loh. Para sahabat saja merasakan bosannya belajar. Apalagi kita. Maka kalau kita punya murid, kok murid kita bosan, kangen sama keluarga, itu biasa. Biasa, bukan sesuatu anak kita ini enggak semangat belajar. Orang semangat belajar enggak seperti itu. Semangat belajar itu apa? Dia belajar di majelis ilmu, tapi dia itu punya kangen terhadap keluarga itu ada, enggak apa-apa kan gitu. Maka Rasul ketika 20 hari, bayangkan baru 20 hari saja itu, Rasulullah sudah mengizinkan mereka untuk pulang-pulang kalian, sudah kalian tunaikan kangen yang kalian dengan keluarga, tapi ingat wasiat, Rasulullah memberikan wasiat-wasiat. Sehingga kalau kita perhatikan, sistem Rasulullah seperti itu, tapi mencetak manusia-manusia yang hebat. Maka itu kalau kita pengen lebih kuat lagi sistem pendidikan kita, ya kita harus menggali sistem-sistem seperti ini. Bagaimana sekolahnya, zamannya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Kemudian setelah itu kita berjuang untuk terapkan di sekolah kita. Memang sistemnya zaman Rasul itu terkadang tidak bisa dijual. Kalau dijual nggak bisa terkadang itu. Untuk menjual kepada orang-orang zaman sekarang nggak bisa. Karena kalau kita lihat zaman Rasul ya, menghafal Umar bin Khattab, menghafal surat Al-Baqarah saja 12 tahun. 12 tahun. Berarti kan kalau kita lihat yo, kalau di kita yo santri paling-paling bodoh lah istilahnya itu. Dedelnya luar biasa kan itu. Al-Baqarah cuma 2 juz setengah. 12 tahun. Masya Allah. Di kita setahun 30 juz selesai anak-anak. Setahun selesai. Bahkan anak-anak kita menghafal sehari bisa selembar dua lembar kan gitu. Ini Al-Baqarah 12 tahun. Abdullah bin Umar sampai 8 tahun. 12 tahun itu berarti sejak SMP, SMA, kuliah S1, S2. Bayangkan gitu. Itu baru 2 juz setengah hafalnya itu. Tapi apa? Ilmunya masuk semua di hati. 10 ayat yang mereka pelajari tidak boleh nambah. Sampai mereka fahami, mereka amalkan dalam kehidupan mereka, baru nambah 10 lagi. Lama pembelajarannya mereka itu, tapi hasilnya luar biasa. Kalau kita cepat pembelajarannya, tapi semuanya mogol semua, mentah semua. Jadi nggak ada yang matang. Sehingga ilmu di otaknya top, tapi nggak ada yang masuk di hati. Sehingga pulang dari pondok pesantren, pulang dari sekolah, mencetak orang-orang yang top secara otak, tetapi orang-orang yang tidak hebat secara hati mereka. Karena ilmunya nggak masuk di hati. Semuanya cuma di otak, semua wawasan. Namanya wawasan, wawasan, hafalan, wawasan. Tapi nggak sampai masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena bukan sekolah kehidupan. Tetapi sekolah untuk mencari gelar. Sekolah kertas. Jadi alam kita sekolah itu kan alam kertas saja kan itu. Hebat di kertas, nilainya bagus-bagus. Keluar, menjadi orang hebat ya pokoknya. Kalau kertasnya hebat, berarti orang itu hebat kan itu. Kalau kehidupan Rasul kan seperti itu. Pendidikan mereka, pendidikan kehidupan. Bukan kehidupan kertas, di alam kertas. Tetapi kehidupan mereka. Jadi mereka belajar ilmu untuk hidup dengan ilmu itu. Kalau kita enggak, kita belajar ilmu bukan untuk hidup dengan ilmu kita. Karena ilmu kita belum tentu kita pelajari. Bahkan gelar saja yang kita mati-matian cari, belum tentu kita pakai kan itu. Nah, ini sedikit tentang pondoknya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah mulai ada pondok pesantren, walaupun ya sederhana seperti itu. Nanti mulai dikembangkan oleh para sahabat. Sahabat mulai bikin pondok-pondok juga. Kayak kajian-kajian, punya murid-murid setia. Nanti mereka punya muridnya lagi. Sampai akhirnya nanti muncul namanya mazhab. Muncul namanya mazhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu sebuah perjalanan panjang dalam pondok pesantren. Sistem pembelajaran. Sehingga mazhab itu bukan yang mencetuskan Imam Syafi'i tiba-tiba mencetuskan ilmu baru misalnya. Bukan. Imam Syafi'i itu merangkum ilmu-ilmunya ulama-ulama salaf, dirangkum, kemudian dibikin sebuah rel memahami Al-Quran dan Sunnah itu caranya seperti ini. Nah, itu namanya mazhab. Jadi mazhab, mazhab nanti modelnya Imam Abu Hanifah seperti apa, Imam Malik seperti apa, itu kan diwariskan dari guru-guru mereka. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhudawana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.